السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان أعزكم الله، pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan pada risalah yang ke-7 dari silsilah syarah rasail, yaitu risalah tentang makna at-taghut, tentang makna taghut. Dan ini perlu kita sama-sama memahami makna taghut agar kita tidak keliru. Karena ada dua orang atau dua kelompok, dua golongan yang keliru dalam memaknai taghut. Sebagian menolak akan adanya taghut. Ya, padahal jelas nanti akan disebutkan bahwa di dalam Al-Quran pun disebutkan at-taghut disebutkan. Misalnya Allah berfirman yang di suratul Nahl ayat ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan yang semuanya mereka menyeru ani'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Jadi ada kelompok yang menolak sama sekali, taghut itu tidak ada. Sebagian lain terlampau berlebihan, sesuatu yang semestinya tidak disebut taghut, tapi kemudian disebut taghut. Maka yang benar adalah kita menerima bahwa taghut ini adalah istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi juga kita tidak sembarangan dalam menerapkan makna apa itu taghut. Maka butuh kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan taghut. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya dan yang melimpahkan rahmah kepada hambanya. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بركات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله تعالى كتهويله سمغ الله مرحمتيمو أن أول ما فرض الله على بن آدم sesungguhnya yang pertama kali diwajibkan oleh Allah سبحانه وتعالى kepada anak Adam adalah al-kufru bi-taghuti, kufur terhadap taghut, wal-imanu billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh katakan yang pertama kali Allah wajibkan kepada anak Adam adalah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini juga disebutkan sudah dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala sahibul matan al-muallif pada pembahasan sittatu mawadhi' min as-sirah. Allah Subhanahu wa taala pertama kali perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah dalam surat al-mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah, lantas berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahir, pakaianmu sucikanlah, wa rujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Ar-rujz maknanya adalah asnam. Ini berarti Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kufur kepada at-taghut, dan diantara taghut, diantara makna taghut adalah al-asnam. Ya, karena at-taghut maknanya adalah segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, diantara maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kufur, mengingkari taghut, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara dalilnya, dan sudah dibahas pada pembahasan sittatu mawadhi' min as-sirah, 6 pelajaran berharga dari sirah yang sudah juga kita bahas. Naam. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya, melimpahkan rahmat kepada hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin, salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, kepada keluarga, wa sahbihi, dan sahabatnya, amma ba'du. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, dan salawat salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushiru syaikhu rahimahullahu, asyikh berisyarat atau mengisyaratkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa yang pertama kali diwajibkan atas anak Adam adalah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Kata asyikh hafizahullah, Syekh Shalih Fauzan katakan, asyikh berisyarat atau mengisyaratkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di surat Al-Baqarah 256. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid dini, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas mana yang petunjuk, ya, mana yang kesesatan. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa orang yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan ikatan yang kuat dan kokoh, lam fisama laha, yang tidak akan terlepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, surat Al-Baqarah ayat ke 256. La ikraha fid dini, tidak ada paksaan dalam agama. Laisa ma'nahu anna al-kufara yutrakuna wala yuqataluna wala yud'auna ila al-islam. Bukanlah makna ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, maknanya bahwa orang-orang kafir dibiarkan saja, yutrakun, dibiarkan. Wala yuqatalun, tidak diperangi. Wala yud'auna ila al-islam, dan tidak didakwahi kepada agama Islam. Kama yaquluhu al-ana al-mughriduna wal-kufaru wal-juhalu minal muslimin. Sebagaimana dikatakan sekarang oleh al-mughridun, orang-orang yang punya tujuan buruk terhadap Islam. Wal-kufaru, dan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir. Wal-juhalu minal muslimina, dan orang-orang yang bodoh dari kalangan kaum muslimin. Bebas. Orang kafir enggak usah didakwahi. Bihujjati hurriyatil adiyani, dengan alasan kemerdekaan beragama, wa hurriyatil aqidati, dan kebebasan aqidah. Hada kadhibun ala Allahi jalla wa'ala. Ini adalah kedustaan atas nama Allah jalla wa'ala. Jadi makna la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, bukan berarti ya orang kafir enggak boleh didakwahi, ya udah mereka dibiarkan saja dengan alasan bebas mengikuti agama, keyakinan mana saja. Tidak benar, kata Syekh. Laisa hadha huwa murad Allah Jalla wa'ala. Ini bukanlah maksud dari Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala khalaqal khalqa li'ibadatihi. Allah Jalla wa Ala menciptakan makhluk agar beribadah kepada Allah. La li'ibadati ghairihi. Bukan untuk beribadah kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Surat Al-Dhariyat ayat 56-57. فَلَوْ كَانَ النَّاسُ يُتْرَكُونَ كُفَارًا. Kalau seandainya manusia dibiarkan mereka kafir. يَعْبُدُونَ مَا شَاءُ. Mereka menyembah apa yang mereka mau, apa yang mereka kehendaki. فَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. Maka enggak ada faedah pada firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma kana laha fa'idatun. Ayat ini enggak ada faedahnya. Ya. Wa lama kana lil jihadi fi sabilillahi fa'idatun. Dan juga enggak ada faedah juga dalam berjihad di jalan Allah, enggak ada faedah. Wa lama kana lid da'wati lillahi fa'idatun. Dan juga tidak ada faedah berdakwah, menyeru orang untuk beribadah kepada Allah, enggak ada faedah. Kaifa tad'unahum, bagaimana engkau menyeru mereka, wahum ahrarun, sedangkan mereka merdeka, bebas, fima ya'taqiduna wa fima ya'buduna, mereka merasa bebas dalam hal yang mereka yakini terkait dengan apa yang mereka sembah. Jadi kalau memang makna firman Allah la ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama, artinya bebas orang kafir, merdeka, mereka tidak perlu didakwahi dan seterusnya, maka apa gunanya Allah firmankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa gunanya Allah firmankan tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa gunanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk mendakwahi mereka. Apa gunanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk berjihad. Ya. Utrukuhum ala muqtada hadal kalamil batili. Ya, tinggalkan aja mereka mengikuti atau sesuai dengan perkataan yang batil ini. فَلْيَعْبُدُوا مَا يَخْتَارُونَ. Ya, hendaklah mereka menyembah apa yang mereka mau, apa yang mereka pilih, terserah. Tidak usah didakwahi. Apakah seperti ini? فَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ. Kalau seandainya seperti yang mereka katakan, إِنَّ النَّاسَ, bahwa sesungguhnya manusia, أَحْرَارٌ فِي عِبَادَتِهِمْ, mereka merdeka dalam ibadah mereka, وَفِي اعْتِقَادَتِهِمْ, dan dalam keyakinan-keyakinan mereka, وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى أَحَدٍ, tidak boleh ditentang siapapun, la batalat kullu hadhil umuri, maka segala hal yang disebutkan tadi ini semuanya batal. Wala masara hunaka faidatun lidda'wati ila Allah, dan niscaya enggak ada manfaat, enggak ada faedah berdakwah, mendakwahi manusia kepada Allah, wal jihadi fi sabilillah, dan enggak ada faedah juga jihad di jalan Allah. Bal lama kana hunaka faidatun li khalqil jannati wan nar, bahkan enggak ada faedah. Buat apa diciptakan syurga dan neraka? Orang pada bebas menyembah apa saja, meyakini apa saja. فَمَدَامَ الْكُفَارُ أَحْرَارًا, maka selama orang-orang kafir ini dianggap mereka merdeka, لِمَادَ يَدْخُلُونَ النَّارِ, kenapa mereka masuk ke dalam neraka? وَيُعَذَّبُونَ فِيهَا أَبَدَ الْآبَادِ, dan mereka disiksa selama-lamanya di neraka selama-lamanya. وَهُمْ أَخِذُونَ بِالْخُرِّيَّةِ كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ, sedangkan mereka bebas merdeka sebagaimana dikatakan oleh orang-orang ini. فَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ, maka ini adalah perkataan yang batil. لِلَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ, bukan berarti tidak ada paksaan dalam agama, berarti orang kafir bebas berbuat apa yang dia mau, meyakini apa yang dia mau, tidak. إِذَنْ مَا مَعْنَى لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ, kalau begitu apa makna لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ, apa makna ayat tidak ada paksaan dalam agama? Li'annahum, karena mereka yuraddiduna hadhil ayata, karena mereka yang mengatakan bebas merdeka, mereka mengulang-ulang ayat ini. Yaquluna, mereka berkata, annasu ahrarun fi aqaidihim, manusia merdeka dalam akidah mereka. Ya, li'anna Allah yaqulu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la iqraha fid dini, tidak ada paksa dalam agama. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, kadzabtum 'ala Allah, kalian telah berdusta atas nama Allah. Laisa hadha huwa murad Allah jalla wa ala, bukan ini yang dimaksud oleh Allah jalla wa ala. Ya, biqaulihi, dengan firman Allah la iqraha fid din, bukan ini maksudnya bahwa orang bebas merdeka. Enggak ada paksaan dalam agama, bebas dia mau meyakini apa saja, mau beribadah kepada siapa saja terserah. Tidak. Bal fiha aqwalul mufassirin, di dalam ayat ini ada beberapa perkataan dari para ulama tafsir. Al qaulul awwalu, perkataan yang pertama, minhum may yaqul, di antara para ulama tafsir ada yang mengatakan, inna hadhihi kanat fi awwalil amri, sesungguhnya hal ini, yaitu tidak ada paksaan dalam agama ini, pada awal mula, ya, pada awal mula seperti ini hukumnya. Thumma nusikhat, kemudian dinasakh ayat ini bi ayatil jihadi, dengan ayat-ayat jihad. Jadi sebelum diperintahkan untuk berjihad, ya tidak dipaksa di beragama. Tapi ketika turun ayat-ayat tentang jihad, maka kalau mereka tidak mau, ya mereka harus berdamai dengan kaum muslimin. Ini pendapat sebagian para ulama tafsir. Pendapat yang kedua, al-qawlu tsani, anna qawlahu la ikraha fid dini khasun bi ahli al-kitabi, bahwa firman Allah tidak ada paksaan dalam agama khusus bagi ahlul kitab. Minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Fahaulai, maka mereka ini, al-Yahud dan Nasara, idha dafa'ul jizyata, apabila mereka mau membayar jizyah, pajak, wa khada'u li hukmil islami, dan mereka mau tunduk kepada hukum Islam, fa'innahum la yukrahuna, maka sungguhnya mereka tidak dipaksa ala dukhuli fil islami, masuk ke dalam agama Islam. Jadi sebagian para ulama tafsir katakan, bahwa ahlul kitab, yaitu al-Yahud dan Nasara, kalau mereka apa mau berdamai, membayar jizyah, pajak, tunduk pada aturan Islam, mereka enggak dipaksa untuk masuk dalam agama Islam. Bal yutrakuna, mereka dibiarkan, bisyarti ayyadfa'ul jizyata wa hum saghiruna, dengan syarat mereka harus membayar jizyah, pajak, dan mereka dalam keadaan hina. Wa bisyarti ay yakhda'u, dan dengan syarat mereka mau tunduk li hukmil islami, kepada hukum Islam. Li'annahum 'ala 'ilmin, karena mereka berada di atas ilmu. Wa 'indahum 'ilmun bid-dini war-rusuli, dan mereka memiliki ilmu tentang agama dan para utusan. Ma hum mithlul wathaniyyin, mereka tidak seperti para penyembah berhala yang sebelumnya tidak pernah datang nabi dan rasul. U'tul fursata, mereka orang Yahudi dan Nasara diberikan kesempatan, liyarji'u ma indahum, agar mereka supaya rujuk apa dari apa yang ada pada mereka. Wa yata'ammalu fil Qur'ani, dan mereka merenungkan Al-Qur'an. Wa yata'ammalu fi ma indahum, dan merenungkan apa yang menjadi keyakinan mereka. Fayajidu, sehingga mereka mendapati, annal Qur'ana yatawaffaqu tamaman ma'at Taurati wal Injil, wa at-Taurat wal Injil salimain min at-tahrif, sehingga mereka punya kesempatan untuk bisa apa mendapati, fayajiduna, maka mereka mendapati anna al-Qur'an wa al-Qur'an yatawafaqu, bersesuaian tamaman dengan sempurna, ma at-Taurat, dengan Taurat wal Injil, dan Injil salimain min at-tahrif, yang selamat dari perubahan-perubahan, al-baqiyain ala aslihima, yang tetap pada keaslian dan kemurniannya Taurat dan Injil, kama anzalallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Fala khilafa bainal kutubis samawiyyati, maka tidak ada perselisihan antara kitab-kitab samawiyah, annaha kulluha ya min indillahi jalla wa ala, bahwa sesungguhnya kitab-kitab samawiyah semuanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Fi umuril aqaidi, tidak ada perbedaan, fi umuril aqaidi, dalam perkara-perkara akidah. Ya, amma umurul mu'amalati wal halali wal harami fahiyya yakhtalifu bihasabi syara'i. Adapun perkara muamalah, halal haram, maka ia berbeda-beda sesuai dengan syariat masing-masing. Wa bihasabi hikmatillahi jalla wa ala, dan sesuai dengan hikmahnya Allah jalla wa ala, fi kulli waqtin bihasabihi, pada setiap waktu sesuai dengan waktunya masing-masing. Walakinnal aqaida laysa bainal kutubis samawiyyati fiha ikhtilafun abada. Tetapi akidah, tidak ada perbedaan antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, kitab langit, maksudnya kitab yang diturunkan oleh Allah. Sama sekali tidak ada perbedaan. Annahu la yu'badu illallahu jalla wa'ala. Bahwa tidak ada yang boleh diibadahi melainkan hanya Allah jalla wa'ala. Wa anna ibadata ghairihi batilatun. Dan sesungguhnya beribadah kepada selain Allah adalah batil. Ajma'atil kutubus samawiyyatu. Semua kitab-kitab samawi sepakat akan hal ini. Wa ajma'atir rusulu, dan para rasul juga bersepakat dalam hal ini. Wa ajma'al muslimuna, dan kaum muslimin juga telah bersepakat akan hal ini. Min qadimil khaliqati, dari makhluk yang terdahulu, ila akhiril khaliqati, sampai makhluk yang terakhir. Ala annal ibadata la takunu illa lillahi, bahwa sesungguhnya ibadah tidaklah boleh diperuntukkan melainkan hanya untuk Allah saja. Wa anna man 'abada ghayra Allahi fa innahu yud'a ila ibadatillah. Dan siapa orang yang menyembah selain Allah, maka dia didakwahi agar menyembah Allah saja. Fa in asarra fa innahu yuqatalu daf'an li kufrihi wa syarrihi. Dan kalau seandainya dia tidak mau, terus-menerus membangkang, fa innahu yuqatalu, maka dia diperangi, daf'an li kufrihi, dalam rangka menolak kekufuran, wa syarrihi, dan keburukannya. Wa li'alla yantashira al-kufru fil ardi, dan agar supaya kekufuran tidak menyebar di muka bumi. Wa yahtaju bihi al-mukhalifu, dan orang yang menentang, yang menyelisih, akan berhujjah dengan itu. Itu nyatanya ada kekufuran. Boleh. Jadi diantaranya dia didakwai agar tidak terus-menerus dalam kekufuran, ya, diperangi juga, dan juga agar tidak menyebar kekufuran, dan juga agar tidak orang-orang yang apa jatuh pada kekufuran kemudian beralasan dengan kekufuran yang terjadi. Falau kana an-nasu ahraran wala ikhtilafa fid din wala ikhtilafa fid dini kama yaqulun, kalau seandainya manusia merdeka dan enggak ada apa perselisihan dalam agama sebagaimana mereka katakan, mahtajan nasu ila ba'thir rusul, manusia enggak butuh diutusnya para utusan. Wala ila inzalil kutubi, manusia juga enggak butuh diturunkan kitab. Wa innaman nasu ahrarun wala ahadun yud'a, manusia merdeka dan enggak boleh ada satupun yang didakwahi. Wala ahadun yuqatalu, dan tidak ada satupun yang boleh diperangi. Wala ahadun tufradu alaihi aljizyatu wal khudu'u lil islami, dan enggak ada satupun yang diwajibkan membayar jizyah, pajak, atau tunduk kepada agama Islam. Fahum ahrarun kama taqulun, mereka semuanya merdeka sebagaimana kalian katakan. Jadi orang-orang yang mengatakan merdeka, manusia itu merdeka, bebas, ya, meyakini, memilih apa yang dia yakini, dan seterusnya. Terus buat apa diturunkan para nabi dan para rasul? Untuk apa diturunkan kita? Ya, untuk apa diperintahkan untuk berdakwah? Kalau manusia merdeka, bebas berbuat apa saja yang dia mau. Ya, jadi, ini pendapat yang kedua, bahwa ini maknanya adalah la ikraha fid din, maknanya yang kedua adalah ini khusus bagi orang Yahudi dan Nasara yang mereka mau berdamai, bayar pajak, bayar jizyah. Ya, tidak dipaksa mereka masuk dalam agama Islam. Al-qawlu thalithu, pendapat yang ketiga, anna qawlahu la ikraha fid dini, bahwa firman Allah tidak ada paksaan dalam agama, khasun bil yahud wan nasara, khusus bagi Yahudi dan Nasara. Qila, dikatakan, innahum aslama minhum nasun, dikatakan bahwa ada sekelompok orang yang Islam dari kalangan mereka. Ya, artinya ada orang Yahudi Nasara, mereka masuk ke dalam agama Islam. Fa aradu ayyukrihu auladahum, mereka ingin memaksa anak-anak mereka masuk Islam juga. Alad dukhuli fil islami, mereka memaksa anak-anak mereka agar supaya masuk ke dalam agama Islam juga seperti mereka. Jadi ini yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, mengatakan bahwa ada sekelompok orang Yahudi dan Nasara yang mereka masuk Islam. Lalu kemudian mereka menginginkan agar anak-anak mereka masuk Islam dipaksa oleh mereka. Fallahu anzala hadhihi al-ayata, maka Allah menurunkan ayat ini, fi annahum la yukrihuna, bahwa mereka tidak boleh memaksa seperti itu. Wa amma qawluhum la ikraha fid din, jadi artinya enggak boleh dipaksa mereka. Wa amma qawluhum, adapun perkataan mereka, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, annahu mahmulun, bahwa ini perkataan ini dibawa alal ikhtiyari wal hurriyati, bahwa orang boleh memilih sesukanya dan bebas, fahadha amrun batilun, maka ini adalah perkara yang batil. La dalila alaihi minal Qur'ani, tidak ada dalil baginya dari Al-Qur'an. Bal adillatu syar'i kulluha taruddu ala hadha, dalil-dalil syar'i semuanya membantah hal ini, menolak hal ini. Jadi ini ada tiga pendapat dari para ulama tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, ini ayat turun sebelum ayatul jihad. Tidak ada dipaksa. Setelah ayatul jihad turun, yang mereka diperangi. Kalau mereka mau berdamai, silahkan berdamai. Bayar jizyah dan seterusnya. Tuhan tunduk pada aturan Islam, ya enggak diperangi. Dibiarkan dengan dalam agama mereka. Tapi mereka harus mengikuti aturan-aturan. Atau yang ketiga, ayat ini turun terkait ada sekelompok orang Yahudi dan Nasara yang masuk dalam Islam. Anak mereka dipaksa. Ini yang dimaksud tidak boleh dipaksa. Artinya bahwa ya didakwahi, tapi bukan dipaksa. Tapi didakwahi. Dijelaskan yang hak. Adapun ayat ini dijadikan hujah bahwa orang bebas berbuat apa saja sesukanya, maka ini tidak benar. Tidak hak. Ya. Ini tidak benar. Maka perlu kita kembali juga dalam menafsir satu ayat kepada penjelasan para ulama tafsir dalam hal ini. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit taghut," siapa orang yang kufur terhadap taghut, "sabaq lana an qulna," telah berlalu perkataan kita, "inna hadhil ayata hiya ma'na la ilaha illallah." Sesungguhnya ayat ini itu adalah makna la ilaha illallah. Alladhi yakfuru bittaghuti, orang yang kufur terhadap taghut, hadha makna la ilaha. Ini maknanya semakna dengan la ilaha. Tidak ada ilah yang dibadai dengan hak. Nafi, menafikan. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, hadha makna illallah. Ini maknanya sama dengan illallah. Itu isbat, menetapkan. Hanya Allah saja. Fafiha ma'na nafi wal ithbati, maka di dalam ayat faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah, di dalam ayat ini makna nafi wal ithbati, terdapat makna nafi dan ithbat, alladaini fi la ilaha illallah, yang terdapat juga di dalam la ilaha illallah. Wa taghutu, dan taghut, lafzun ammun, lafaz yang umum, ma'khudun, yang diambil, minat tughyani, dari tughyan, melampaui batas. Wahuwa, dan maksudnya tughyan, maknanya adalah mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Wattawaghitu anwa'un, dan tawaghit atau taghut-taghut itu banyak macamnya. Fa'a'zamu at-tawaghiti man yu'badu min dunillahi azza wa jalla wa huwa radin bidzalik. Dan taghut yang terbesar adalah yang disembah selain Allah dan dia ridha akan hal tersebut. Yaqulu Ibnu al-Qayyim, berkata Imam Ibnu al-Qayyim, at-tawaghitu katsirun. Taghut itu banyak. Ru'usuhum wa ru'usuhum khamsatun, dan gembongnya taghut itu ada lima. Yang pertama, iblis la'natullah, itu iblis la'natullah. Yang kedua adalah wa man'ubida wa huwa radin, orang yang disembah atau makhluk yang disembah dan dia ridha disembah. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi, dan orang yang menyeru orang agar menyembah dirinya. Kalau yang tadi dia enggak ngajak orang tapi dia disembah tapi ridha. Yang ketiga ini, dia ngajak orang untuk menyembah dirinya sendiri. Atau bahkan ya, ya dia menyembah, mengajak manusia, menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Seperti Fir'aun ya. Dia seru orang untuk menyembah dirinya. Yang keempat, وَمَنِ الدَّعَ إِلْمَ الْغَيْبِ, dan yang mengaku mengetahui yang gaib. Seperti para dukun dan seterusnya. Yang kelima, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ, dan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, nanti ada perinciannya tersendiri. Ya, dia menghukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dan dia meyakini bahwa hukum yang ditetapkan oleh manusia sama dengan hukum Allah. Nah, ini ta'ud. هَذِهِ رُؤُسُ الطَّوَاغِيْتِ, inilah gembong-gembongnya para gembong-gembongnya ta'ud, tokoh-tokohnya ta'ud. Al-awwalu, yang pertama adalah iblis, yaitu iblis. وَهُوَ أَوَّلُ الطَّوَاغِيْتِ, dan iblis ini adalah ta'ud yang pertama kali. Al-thani, yang kedua adalah man'ubida وَهُوَ رَاضٍ بِذَلِكِ, yang disembah dan dia rida disembah. Dia rida disembah. Amma man 'ubida wa huwa ghairu radin bidzalika fa hadza la yusamma taghutan. Adapun yang disembah selain Allah dan dia tidak ridha akan hal tersebut, fa hadza la yusamma taghutan. Maka yang ini tidak disebut taghut. Fal malaikatu 'ubidu min dunillahi. Para malaikat disembah kan selain Allah, tapi mereka tidak ridha. Ya, lakin lam yardau bidzalik wa la amaru bihi. Mereka tidak ridha dan tidak memerintahkan hal tersebut. Wal Masih ibn Maryam, Isa al-Masih ibn Maryam alaihi salatu wassalam, Rasulullah, utusan Allah. Ubida min dunillahi, dia disembah selain Allah, wa huwa yanha an dzalika fi hayati, sedangkan dia melarang hal tersebut ketika masih hidup. Wa tabarra'u min ashabi, dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan yang menyembah dirinya. Fala yu'addu, maka Al-Masih ibn Maryam tidak dihitung sebagai taghutan, tidak dihitung sebagai taghut. Ya. Wa innama taghutu alladhi amarahum bi ibadatihi wa huwa syaitan. Taghutnya adalah yang memerintahkan mereka untuk menyembah Isa Al-Masih, yaitu wa huwa syaitan. Yaitu syaitan. Jadi yang memerintahkan untuk menyembah Isa syaitan. Nah, itu dia taghutnya. Wa kadzalika al-awliya'u was-salihun alladziina maatu 'ala salahihim wa 'ala walayatihim lillah. Demikian juga para wali, orang-orang saleh yang wafat dalam keadaan kesalihan dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala 'amalihim as-salih, wa ala amalihim as-salih, dan mereka wafat dalam keadaan beramal saleh. Walakin ubidu ba'da mamatu, tapi orang-orang saleh ini disembah setelah mereka mati. Haulai, mereka ini la yuqalu lahum tawaghitu, mereka tidak dikatakan dan tidak disebut sebagai taghut. Karena apa? Karena mereka enggak tahu, mereka sudah wafat. Orang-orang saleh ini tidak tahu dia disembah setelah wafatnya, enggak tahu dan tidak memerintahkan. Wa innama at-taghutu huwa alladhi amarahum bidzalik, taghutnya adalah yang memerintahkan mereka untuk apa, memerintahkan manusia untuk menyembah mereka, orang saleh, setelah mereka wafat. Yaitu siapa? Wa huwa syaitanu, taghutnya adalah syaitan. Jadi apabila orang itu disembah dan dia ridha disembah, baru taghut. Kalau tidak ridha maka tidak. Seperti misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, beliau enggak tahu apa-apa. Disembah, beliau enggak ridha. Tapi disembah, maka Syekh Abdul Qadir bukan ta'ud. Yang ketiga, al-thalithu, yang ketiga dari tokoh-tokohnya atau gembong-gembongnya ta'ud adalah man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Orang yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Li'anna wa'ad al-tawaghiti, karena sebagian para ta'ud itu ya'murun nasa bi ay ya'buduhu, memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Wa yaqul lahum, dan dia berkata kepada manusia ini, innahu yastati'u ay yanfa'ahum wa ay yadhurrahum. Ya, sesungguhnya dia bisa memberikan manfaat dan madarat kepada mereka, wa yuhaqqiqu lahum matalibahum, dan menyatakan atau mewujudkan permintaan-permintaan mereka. Kama alaihi al-yawma tawaghitu sufiyyati wa masyayikhu sufiyyati, sebagaimana yang apa dilakukan oleh para tokoh-tokoh sufi, guru-guru sufi yang mereka menjadi tauhid. Alladzina yaz'umuna, yang mereka menyangka, annahum yuhaqiquna liman 'abadahum matalibahum, bahwa mereka bisa mewujudkan permintaan-permintaan apa dari orang-orang yang menyembah mereka. Ya, termasuk Fir'aun juga yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya, Fir'aun, tauhid. Wa annahum yattasiluna billahi mubasharatan, dan ini para guru-guru sufi atau tokoh-tokoh sufi ini menyatakan dia sampai kepada Allah langsung. Wa ya'khuduna 'anillahi mubasharatan, dan mengambil dari Allah langsung. Wa ba'dhum yusi yaqul, dan sebagian mereka berwasiat berkata, idza mittu, apabila aku mati, la yamna'ukum min du'ai wal istighatha wal istighathati bi, ya, dhira'un min at-turabi. Apabila aku mati, jangan sampai menghalangi kalian berdoa kepadaku, beristighatsah kepadaku, jangan sampai sehasta tanah ini menghalangi kalian. Halummu ila qabri, datanglah ke kuburku, watlubu minni, dan mintalah dariku setelah aku mati, wa ana, ya, dan aku akan menolong kalian, wa ana ughithukum, ya, akan menolong kalian, wa ana, dan aku akan begini, akan begini. Hadza da'an nasa ila ibadati nafsihi fa huwa taghut. Ini adalah orang yang menyeru kepada manusia agar menyembah dirinya, dan dia adalah taghut. Jadi kalau saya mati, sebenarnya saya enggak mati. Jadi nanti kamu datangi kubur saya, misalnya dia boleh begitu, berwasiat begitu, ya. Dia berkata begitu. Nanti datangi kubur saya, mintalah, maka saya akan terpenuhi apa yang kalian mau. Hadza taghut. Ar-rabi'u, yang keempat. Man idda'a ilma al-ghaibi, siapa orang yang mengklaim dia tahu hal ghaib. Wa huwa al-kahinu, yaitu para dukun, yaitu dukun. At-tawaghitu kuhanun, tawhut-tawhut ini adalah para dukun. Kama yaqulu ba'du salafi, sebagaimana perkataan sebagian salaf. Kanat tanzilu alaihimu syayatinu, syaitan turun kepada mereka, para dukun. Wa fi kulli hayyin min ahya'il arabi minhum wahidun, dan setiap dari apa suku Arab ada satu dukun. Fal kuhanu tawaghitu, maka para dukun ini adalah tawhut. Limadha, kenapa? Li'annahum yadda'una ilma al-ghaib, karena mereka mengklaim tahu hal ghaib. Alladhi ikhtassallahu ta'ala bih, alladhi ikhtassallahu ta'ala bih, yang dikhususkan hanya bagi Allah saja. Ya, alladhi ikhtassallahu ta'ala bih, yang dimana dikhususkan Allah dengan mengetahui hal ghaib. Hanya Allah yang tahu, tapi dia mengklaim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui hal ghaib, dan Allah tidak akan menampakkan hal ghaib itu kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin, kecuali yang Allah ridai dari kalangan rasul utusan. Ya, surat Al-Jin ayat ke-26 dan ke-27. Qad yutli'uhu Allahu 'ala ba'd al-maghibati li maslahati ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla. Allah terkadang memberitahukan kepada para, kepada utusan, kepada rasul, ya, sebagian dari perkara-perkara yang gaib, li maslahati ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla, karena ada maslahat dakwah. Wa takunu mu'jizatan lahu, dan menjadi mukjizat bagi rasul. Wadalilan ala sidqihi limaslahatin nasi, dan menjadi bukti kebenaran, kejujurannya, dan ini bagi maslahat manusia. Wa illa, apabila enggak untuk maslahat ini semuanya, fal ghaibu la ya'lamuhu illa Allah. Maka hal ghaib tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah. Nabi pun enggak tahu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit di bumi terhadap hal ghaib melainkan hanya Allah. Surat An-Naml ayat 165. Ayat 65. Wal rasulul ladzi 'alima syai'an min al-ghaibi lam ya'lamhu aslan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui sebagian dari hal ghaib bukan mengetahui dari dirinya sendiri dari awal mula, tidak. Wa innama 'allamahu bi itla'illahi lahu 'alaihi. Ya, Allah mengajarkannya dengan Allah memberitahukan kepadanya. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. Maka tidak ada yang mengetahui al-ghaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib. Ya, Allah yang mengetahui al-ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah tidak menampakkan hal ghaib kepada siapapun, illa man irtada mir rasul, kecuali kepada siapa yang Allah ridai, yaitu dari kalangan rasul, kalangan utusan. Ammal kuhan wasyayatinu, adapun para dukun dan syaitan-syaitan, faulai kadhibah. Faulai kadhibah. Mereka itu adalah pendusta. Ya. Walakin yahsuluna ala syai'in minal ghaibi, tetapi mereka bisa mendapatkan sedikit informasi dari hal ghaib, biwasitati istiraqis sam'i, dengan cara mencuri pendengaran, mencuri khabar. Jadi ini jin, syaitan ini juga enggak tahu hal ghaib. Mereka bisa mengetahui hal ghaib karena mencuri khabar, mencuri informasi tentang berita-berita langit. Ya. Berita-berita langit. Naam. Wal khamisu, dan yang kelima dari tokoh-tokohnya taghut, wahwal akhir, dan ini adalah yang terakhir, adalah man hakama bi ghairi ma anzalallahu, yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa minhumul hukamu, di antara mereka adalah para hakim. Ya. Yang mereka alladzina yusannuna alqawanina, yang mereka menetapkan undang-undang, wa yulghuna syari'ata, dan mereka mengabaikan syariat, artinya tidak menerapkan syariat sebagai perundangan mereka. Wa yaj'aluna alqawanina mahallaha, dan mereka menjadikan perundang-undangan sebagai ganti syariat. Haula'i tawaghitu, mereka adalah taghut. Alladhi yahkumu bighairi ma anzalallahu, yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Hadza taghutun, ini adalah taghut, binassil al-Qur'ani, dengan nas al-Qur'an. Yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Mereka ingin berhukum kepada taghut, dan padahal mereka telah diperintahkan agar kufur kepadanya, kepada taghut. Faman hakama bighairi ma anzalallahu muta'ammidan dzalika fa innahu yakunu taghutan. Maka siapa orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dia sengaja melakukan hal itu, maka dia taghut. Ya, amma man hakama bighairi ma anzalallahu mujtahidan, adapun yang dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, mujtahidan, artinya dia berusaha berijtihad, yataharral haqq, dia berusaha memperhatikan yang hak, walakinnahu akhta, tapi dia keliru, fahada laysa taghutan, maka yang ini bukan taghut. Fal fuqaha'u idza ijtahadu fil masail al fiqhiyyah, amma para ulama fiqih, apabila mereka berijtihad dalam masalah-masalah fiqih, wa akhta'u, ya, dan mereka keliru, la yu'adduna tawaghita, maka mereka tidak dianggap sebagai taghut. Li'annahum lam ya'tamidu hadza, karena mereka tidak sengaja ya melakukan hal ini. Hum yabhathuna 'anil haqqi, mereka mencari kebenaran, walakin lam yasilu ilaihi, tetapi tidak sampai kepada kebenaran atau belum sampai kepada kebenaran. Fahum ma'dhuruna, maka mereka dimaafkan, diuzur. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ijtahada al hakimu fa asaba falahu ajrani, apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, dia dapat dua pahala. Wa in ijtahada, dan apabila dia berijtihad fa akhta'a, lantas keliru, falahu ajrun wahidun, maka dia mendapatkan satu pahala. Li'annahu lam yata'ammad mukhalafata syar'i, karena dia tidak sengaja menyelisih syariat. Wa inna ma akhta'a bijtihadi, ya keliru karena sebab ijtihadnya. Wa la yajuzu ittiba'uhu 'ala al-khata'i, tapi tetap tak boleh mengikuti kekeliruannya. لا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه خالف الدليل. Kita tidak boleh mengambil hasil ijtihad yang kita berpandangan bahwa dia berbenturan atau menyelisih dalil. Walakin huwa fi nafsi ma'dzurun wa laysa taghutan, tetapi sang mujtahid ini sendiri dia diuzur dan tidak termasuk taghut. Bal lahu ajrun, tapi dia tetap mendapatkan satu pahala. Idza kana min ahli al-ilmi, apabila dia termasuk ulama atau orang yang berilmu. Amma idza ijtahada wa laysa indahum ahlatul ijtihadi, adapun orang yang berijtihad dan dia tidak mempunyai kemampuan dan keahlian berijtihad, fahadha ala kulli halin mukhti'un, maka ini dalam setiap keadaan dia keliru. Fala yajuzu lahu an yajtahida huwa wa la yuhsinu dhalik. Maka dia tidak boleh berijtihad sedangkan dia enggak bisa melakukan ijtihad itu. Enggak mampu melakukan ijtihad. Walakin hadza fil mujtahidin, tetapi hal ini terkait dengan orang-orang yang berijtihad, alladzina indahum muahilat, yang mereka mempunyai keahlian-keahlian, muahilatul ijtihadi, yang mereka punya keahlian berijtihad. Jadi dia dimaafkan dan mendapatkan satu pahala. Idza akhtau, apabila mereka keliru, dimaafkan dan mendapatkan satu pahala. Kal a'immatil arba'ati, seperti empat imam madhab, mujtahid mutlaq, wa qaranihim, dan yang seperti mereka, min ahli al-ilmi, dari kalangan para ulama, alladzina tawaffarat fihim syurutul ijtihadi, yang terpenuhi pada mereka syarat-syarat ijtihad. Fa'innahum laysu ma'sumina, mereka enggak maksum. Jadi bisa salah. Diudur, dapat pahala, tapi kita tidak boleh mengikutinya kalau memang dia keliru. Innama at-taghutu alladhi ta'ammada mukhalafata asy-syara'. Adapun taghut adalah mereka yang menyengaja menyelisih syariat. Wa ta'ammada al-hukma bighairi ma anzalallahu, dan dia sengaja berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yajlibu al-qawanina wal-mahakima wal-mahakima al-qanuniyata, yang mereka apa mendatangkan undang-undang dan mahkamah-mahkamah yang mengikuti perundangan-perundangan tersebut, lalu yaj'aluha mahalla syariati, dia jadikan sebagai pengganti syariat. Hadza la syakka annahu taghutun, yang seperti ini tidak ragu lagi bahwa dia adalah taghut. Laisa taghutan 'adiyan, bukan taghut biasa, bal min ru'usit tawaghitil khamsati, bahkan termasuk apa gembongnya taghut lima, yang lima taghut. Kenapa? Dia mengganti syariat Allah dengan perundang-undangan yang dia buat sendiri. Famadama anna Allah jalla wa ala farada 'alaika al-kufra bit-taghuti, maka selama Allah jalla wa ala mengharuskan, mewajibkan kepadamu kufur kepada taghut, fala yajuzu laka an tabqa jahilan, maka enggak boleh engkau tetap menjadi orang yang enggak tahu. Wa ma tadri ma huwa at-taghut, dan enggak boleh engkau tidak tahu apa itu taghut. La budda an ta'rifa ma huwa at-taghut, kalian harus tahu, engkau harus tahu apa itu taghut, karena Allah wajibkan kita kufur kepada taghut. Nah, kalau kita enggak tahu taghut gimana? Wa ma hiya anwahu, dan apa saja macam-macamnya taghut. Hatta tatajannabahu, sehingga engkau menjauhinya. Hatta tahdhara minhu, sehingga engkau berhati-hati darinya, dari taghut. Amma an taqra' al-Qur'an, amma an taqra' al-Qur'ana, adapun engkau membaca Al-Qur'an, bi awamirihi wa nawahihi, dengan perintah dan larangan-larangannya. Wa fihi dhikru tauhid wa syirk, dan di dalamnya disebutkan tentang tauhid dan syirik. Wa la ta'rifu kaifa tufarriqu bainahuma, tapi kau tidak tahu bagaimana cara membedakan antara tauhid dan syirik, perintah dan larangan. Hadza la yajuzu lil muslim, ini enggak boleh bagi seorang muslim. La budda lahu an yata'allama hadhihi al-ashya'a, dia harus mempelajari hal-hal ini. Wa yakuna ala basiratin minha fi nafsihi, dan dia harus mengetahui akan hal-hal ini pada dirinya sendiri. Wa yatajannabaha, dan dia menjauhinya. Wa yahdhara minha, dan berhati-hati darinya. Min ajli an ya'rifa al-haqqa, agar dia mengetahui yang hak. Min ajli an ya'mala bihi huwa, agar dia bisa mengamalkan yang hak. Wa yad'u an-nasa ilayhi, wa yad'u an-nasa ilayhi, dan mendakwahi manusia kepada yang hak. Wa yubayyinahu lahum, menjelaskan kebenaran kepada manusia. Fal amru muhimun jiddan, maka perkara yang sangat penting sekali. Allah perintahkan agar kita kufur kepada taghut, tapi kita enggak tahu apa itu taghut. Allah perintahkan kita agar menjauhi kesyirikan, tapi kita enggak tahu apa itu kesyirikan. Nah, ini aneh. Maka harus tahu, harus belajar. Karena kita diwajibkan kufur kepada taghut, maka kita harus belajar apa itu taghut agar kita mengerti. Yajibul kufru bi kulli haula'i, kita wajib kufur dengan semua ini. Yaitu taghut tadi dengan macam-macamnya. Faman lam yakfur bihim aw lam yakfur bi ba'dihim, siapa orang yang tidak tidak kufur kepada taghut-taghut tadi atau sebagian mereka, wa sahaha syai'an min at-tawaghiti, dan dia membenarkan salah satu dari tagut misalnya fasahhal kahanata, dia membenarkan perdukunan misalnya, wasahhal hukma bighairi ma anzalallahu, dia membenarkan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, waqala, dan dia berkata alwaqtu taghayyara, waktu sudah berubah, ya, wazamanu yakhtalifu, zaman sudah berbeda, wala yasa'un nas alyawma alhukmu bisyari'ati, dan orang sekarang yang enggak bisa lah berhukum dengan syariat, waktu sudah berubah, zaman sudah berbeda, wala budda an nusayira ad-duwala wa nusayira al-'alam, dan kita harus apa, menyesuaikan diri dengan negara-negara lain, dengan alam ini, dengan apa, dunia ini. Hadza lam yakfur bi taghut, orang ini tidak kufur terhadap taghut. Ya, makanya orang berkata ini udah nggak sesuai dengan zaman ini, syariat nggak sesuai, ya kita harus fleksibel mengikuti kemajuan zaman dan seterusnya. Lihat kata Syekh, orang ini tidak kufur kepada taghut. Wa in kana yaqulu la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, wa in kana yusalli wa yasumu wa yahujju, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, dia puasa, dia haji, madama annahu yaqulu, selama dia mengatakan al-hukmu bima anzalallahu la yunasibu hadzal waqti, hukum yang Allah turunkan tidak sesuai dengan waktu sekarang, yata'aradu ma'al hadaratil haditsati, bertentangan dengan kemajuan modern, peradaban modern, ya, wa ma'a siyasatid duwali, dan tidak sesuai dengan apa, politik negara, fa'alaina an nusayirahum fi hadhil umuri, maka kita harus menyesuaikan diri dengan mereka dalam hal-hal ini, wasyara', perhatikan, ini mirip seperti perkataan orang di zaman sekarang, dijelaskan oleh Syekh, wasyara'u innama yakunu fil masajidi, syariat hanya terbatas di masjid-masjid saja, urusan agama adalah urusan personal, ya, wa ammal hukmu bainan nasi wal hukmu siyasi fahada labudda fihi min musayaratid duwali, adapun menetapkan hukum di antara manusia lalu kemudian hukum-hukum perpolitikan ini harus sesuai dengan apa, perjalanan satu negeri, satu negara, wala yanfaridu anha, dan tidak boleh apa, terpisah darinya. Hadza, orang ini tadi yang berkata seperti perkataan tadi sudah enggak sesuai dengan zaman dan seterusnya, walau kana yusalli, walaupun dia salat, wa yasumu, walaupun dia puasa, wa yahujju, walaupun dia haji, wa yaqulu la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, adadal anfasi, sesuai dengan hembusan nafasnya, fahuwa kafirun, maka dia tetap kafir. Li'annahu lam yakfur bittaghuti, karena dia tidak kufur terhadap taghut. Wallahu qaddama al-kufra bittaghuti, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan kufur terhadap taghut, alal imani billahi, daripada beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah, siapa orang yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, didahulukan kufur terhadap taghut daripada beriman kepada Allah, didahulukan nafyu dibandingkan itsbat. Kenapa? Li'anna al-imana billahi la yasihhu illa ba'da al-kufri bil-taghuti. Karena iman kepada Allah tidak sah kecuali setelah dia kufur terhadap taghut. Didahulukan nafyu daripada isbat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, karena tidak sah beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, melainkan dia wajib menolak dan kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala menegaskan di dalam penjelasan dari risalah atau dalam risalah Sittatu Mawadhi' min As-Sirah, yang pertama yang diperintahkan adalah kufur terhadap taghut. Kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Warrujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Jadi peringatan yang pertama kali Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkannya kepada manusia adalah an-nafyu. Baru kemudian itsbat. Tolak segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kufurlah kepada berhala-berhala. Kufur juga kepada taghut. Baru kemudian dia betul-betul bisa beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka itulah rahasia mengapa di dalam ayat tadi disebutnya kufur kepada tauhid dulu, baru kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman kepada Allah tidak akan sah kecuali dia ingkar kepada tauhid. Jadi kalau dia tidak ingkar kepada tauhid, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, tidak sah itu semuanya, sia-sia itu semuanya. Ya, tidak sah dan sia-sia itu semuanya, yang artinya bahwa keimanannya tidak sah, tauhidnya tidak sah, keislamannya pun tidak sah. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka siapa orang yang mau sempurna keimanannya, dia bukan hanya beriman kepada Allah, dia harus kufur kepada tauhid. Kalau dia tidak kufur kepada tauhid atau bahkan membenarkannya, membelanya, nauzubillah. Walaupun dia orang yang paling saleh sekalipun, maka dia kufur. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ikhwatul iman, azzakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini sebagai pembuka penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan terkait dengan penjelasan pada risalah makna tauhid ini. Ini tentu menjadi bagian yang sangat penting karena ini adalah merupakan yang pertama kali diperintahkan. Perintah pertama, warujza fahjur. Ya. Jadi tauhid yang dia enggak akan betul-betul tauhid kalau dia tidak menolak. Makanya kalimat tauhid nafi duluan, la ilaha, tidak ada ilah yang dibadai dengan hak, illallah, melainkan hanya Allah. Nafi dulu, baru isbat. Kufur terhadap tauhid dulu, baru kemudian iman kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.